السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرحبائي فرحيائي فأهل البيت حاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah apa yang kita dengar dari Bapak Kiai Haji Arsyad Habib Ahmad, apalagi yang mau saya sampaikan, saya bingung. Sebab khairul kalam magalla wadal, sebaik-baiknya nasihat, ucapan sedikit tapi bawa manfaat. Kita dengar banyak. Yang paling penting dari apa yang kita dengar, apa yang bisa kita gunakan? Ini pertanyaan harus kita jawab. Apa yang bisa kita bawa pulang? Perubahan apa yang bisa kita bawa pulang di dalam diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, lingkungan kita? Berapa banyak tablet akbar yang kita hadirin? Berapa banyak acara yang telah kita hadirin, pengajian? Apa perubahan yang kita dapat? Ini pertanyaan harus kita jawab ya ikhwan, ya akhbabi. Sebab tujuan bukan sekadar ngumpul-ngumpul begini terus aja, tapi tujuannya kita pulang kita bawa perubahan. Makin kita taqwa sama Allah, makin kita taat sama Allah, makin kita tunduk sama Allah, makin kita jalanin ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji di sini, di mana tempat kita hadir acara, supaya kita makin dekat sama Allah, makin dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira di sini pengen enggak dekat sama Allah? Insyaallah semuanya Allah dekatkan kepadanya. Pengen dekat sama Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya pada dekat sama Rasulullah. Kalau kita pengen dekat sama Allah, pengen dekat sama Rasulullah, di depan mata kita para ulama, para kiai, para habaib, belajar dari mereka. Timba ilmu dari mereka. Biar kita dekat sama mereka. Habib Ali Habsyi yang barusan gosidanya dibawa di adat Sulaima berjufali takarruma takarruturu ilal fuadi muhayyama dan seterusnya. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi pengarang Maulid Sintudurar pernah bilang, kalau kita pengen tahu, ini barometer, ini takaran di sini, kalau kita pengen tahu kita ini cinta sama Allah, sama Rasulnya, benar cintanya kita atau cuma sekedar pengakuan, harus diuji. Ujinya bagaimana? Habib Ali Habsyi bilang, semua orang boleh ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Tapi dia sama kekasih-kekasih Allah, dia cinta betul kan? Kalau memang dia cinta sama kekasih Allah, gak pandang bulu, setiap orang yang taat sama Allah, ini orang disayang sama Allah. Nah, dia cinta gak nih sama orang-orang yang disayang sama Allah? Kalau dia cinta sama kekasih-kekasih Allah, ambil kabar pasti bahwa kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya pun betul-betul terbukti dan tulus. Tapi kalau dia tirah pilih sama yang ini cinta, yang ini enggak lah, kurang deh, lain, beda, beda aliran. Kita mesti ada di dalam hati kita cinta kepada orang-orang yang dicintai sama Allah, siapapun dia, apapun dia. Kalau emang ada cinta di hati kita kepada kekasih-kekasih Allah, para awliya, para salihin, para ulama, ambil kabar berarti kita benar cinta sama Allah dan Rasul. Terus juga Habib Ali Habsyi bilang, kita kalau pengen tahu diri kita dicintai sama Allah atau enggak, dicintai sama Rasulullah atau enggak, ada orang cinta, ada orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita jadi orang yang cinta dan juga dicintai. Itu martabat yang tinggi di sisi Allah. Tadi kita dengar Habib Ahmad cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah sekali Nabi lagi duduk, saya pengen mungkin kutip sedikit. Waktu Nabi duduk begini di peperangan Khaybar sama para sahabat-sahabatnya, saat itu ketika Rasulullah SAW ingin menembus benteng Khaybar, benteng orang-orang Yahudi. Beberapa hari pertempuran dilakukan, tapi gak berhasil menembus itu benteng. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabat. Beliau katakan, wadan u'tir rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasul. Esok hari, kata Rasulullah, saya akan melantik seorang panglima perang. Saya akan peraskan bendera, bendera untuk memimpin pasukan ke tangannya, yang mana orang ini dengan berkat orang ini kemenangan akan diraih, dan orang ini adalah orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah, Allah. Itu sahabat dengar ucapan dari Rasulullah, gak ada yang bisa tidur dengar. Seperti tadi kita dengar dari Habib Ahmad Al-Kaf, Sayyidina Umar ibn Khattab bilang, ma tamannaitul imarata illa yawmahid, ma tamannaitul imarata mundu aslamtu illa yawmahid. Sayyidina Umar bilang, saya sejak masuk Islam gak pernah berharap jadi pemimpin kecuali itu malam, itu hari saya ngarep banget. Kenapa gak mau jadi pemimpin? Beliau Amirul Mukminin, beliau pemimpin yang terbaik. Gak mau, sebab jadi pemimpin kagak enak, hadirin loh, hadirin. Cuman sekarang kepemimpinan dikejar-kejar sama orang-orang. Kalau mereka tahu apa hakikatnya kepemimpinan, waduh, gak bakal ada yang mau ngejar-ngejar. Rasul udah kasih wanti-wanti itu sebelumnya. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakun nadamah yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan, dan kelak kepemimpinan yang kalian kejar-kejar akan menjadi penyesalan untuk kalian di hari kiamat. Nauzubillah. Yang pada kejar kepemimpinan, ya Allah, bagaimana keadaan mereka hari kiamat? Wallahu a'lam. Tapi Nabi bilang begitu. Umar bin Khattab bilang, saya sejak masuk Islam gak pernah berharap jadi pemimpin. Gak ada ambisi, keluar udah kecintaan kepada dunia dari hati saya. Begini keadaan la ilaha illallah ya ahbabi, kalau udah masuk ke dalam hati seseorang. Kita masuk Islam, alhamdulillah, dari sejak lahir kita muslim. Tapi bagaimana kabar hati kita? Apakah la ilaha illallah betul cahayanya masuk ke dalam hati kita? Umar ibn al-Khattab sejak masuk Islam pertama ucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, luntur dari hatinya kecintaan kepada dunia. Gak kenal cinta sama duit, sama harta, sama kedudukan. Gak kenal sama itu semua. Udah penuh di hatinya dengan Allah, dengan Rasulullah. Sehingga beliau bilang, sejak masuk Islam gak pernah berharap jadi pemimpin. Udah gak ada lagi tuh ambisi di hatinya. Keluar cahaya la ilaha illallah begitu masuk, kotoran langsung bersih dari hati. Gak ada lagi ambisi, gak ada lagi ngejar-ngejar dunia. Sayyidina Umar bilang, kecuali itu hari ketika saya dengar dari Nabi Muhammad, besok yang bakal dilantik jadi pemimpin perang, panglima perang, orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan berharap kepemimpinannya, tapi berharap kabar gembira tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua enggak ada yang bisa tidur. Esok harinya waktu salat subuh, itu orang yang salat subuh sama Nabi tambah banyak. Tambah banyak. Semuanya pengen dekat sama Rasulullah. Lepas salat, Nabi menghadap kepada para sahabatnya, beliau tersenyum. Melihat sahabat semuanya ngerubungin beliau. Tahu apa yang maunya mereka. Maka Rasul mencari orang yang bakal dilantik tersebut. Noleh ke kanan, orang yang di sebelah kanan semuanya pada apa namanya nongak, nunjukin wajahnya kepada Rasulullah biar dilihat. Siapa tahu dipilih sama Nabi Muhammad. Dicari belakangan kagak ada. Nabi menoleh ke arah depannya, semua yang di depannya menunjukkan kepalanya. Nabi enggak ada. Belah kirinya juga enggak ada. Tengok kanan lagi, depan lagi, kiri lagi, cari kagak ada. Sampai akhirnya Nabi berucap dan mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana tuh Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Suatu sahabat buru-buru bilang sama Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib lagi sakit mata. Dia berharap ngomong begitu supaya dia dipilih sama Rasulullah. Tapi emang tuh lihat Orang kalau udah dicintai sama Allah dan Rasulnya, enggak bisa digantiin, udah. Nabi bilang, bawa mari tuh Ali bin Abi Thalib. Dibawa Ali bin Abi Thalib. Betul lagi sakit, matanya hampir dibalut. Dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bengkak, udah dibalut. Nabi bilang, baringkan sini. Dibaringkan Sayyidina Ali di hadapan Rasulullah, kepalanya di telapak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka tuh balutnya. Terus didoain sama Nabi. Sedikit ya matanya Sayyidina Ali diludahin karena air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waktu juga sembuh dari penyakitnya. Allah. Sampai Ali bin Abi Thalib bilang, sejak itu waktu ana enggak pernah sakit mata lagi. Dan sejak itu waktu ini mas pandangan ana jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Allah Akbar. Ente bilang sama orang barat, timur, semuanya tuh kedokteran bisa enggak bikin obat tetes kayak begitu? Ada obat tetes liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Air liur Nabi kena matanya Sayyidina Ali sembuh itu waktu dan lebih tajam dari sebelumnya pandangannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan diserahkan tuh bendera dan dapat Sayyidina Ali ini kabar gembira orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya Rab, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang cinta sama Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Habib Ali bilang, kalau yang terpengen tahu yang dicintai sama Allah dan Rasulnya, tahu bagaimana? Dari mana yang tahu? Lihat, yang dicintai enggak sama para awliya Allah. Para awliya, para salihin, para ulama, orang-orang yang dicintai sama Allah, cinta enggak sama ente? Kalau mereka cinta sama engkau, ambil kabar engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka enggak cinta sama engkau, semuanya cuma sekedar pengakuan yang enggak ada artinya. Karena itu kalau mau berusaha, berusaha cari cintanya mereka para awliya Allah. Cintai mereka dan berusaha untuk dicintai sama mereka. Ini para ulama di tengah-tengah kita, para kiai. Mereka jadi begini. Bagaimana mereka bisa begini? Kalau ilmu bisa didapat di mana aja. Tapi mereka jadi begini ketika mendampingi para awliya Allah. Tadi kita dengar kiai. Nah, saya dari muda ngaji sama Habib Ali Kuitang, 12 tahun di Kuitang. Masya Allah, 12 tahun di Kuitang ngaji sama Syarif Salim bin Ahmad bin Jindan, ngaji sama Habib Ali bin Husain al-Affar, ngaji sama Syekh Abdullah Arfan Baraja, ngaji sama ulama ini, ulama banyak guru. Makanya kita lihat, dan inilah saya selalu bilang, keistimewaan ulama Betawi di sini. Kecintaan mereka kepada keluarga Rasulullah luar biasa, jangan ditanya. Ini keistimewaan ulama-ulama Betawi ini dia. Susah kita dapetin di tempat lain. Tapi ini memang kemuliaan mereka yang Allah berikan untuk mereka, ulama-ulama Betawi. Cinta mereka sama keluarga Rasulullah dia luar biasa. Saat, makanya kayak Nabi bilang tentang Sayyidina Salman Al-Farisi, Salman minna ahlil bait. Ini ulama-ulama Betawi. Nah kita hadirin, hadirat, belajar dari mereka. Belajar, ambil ilmu dari mereka, timba ilmu dari mereka para ulama. Nih, mereka udah lihat wajah para awliya Allah. Tadi kita dengar kiai jumpa sama Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Husain, Habib Salim Jindan dan yang lain-lainnya. Ini beliau udah melihat wajah orang-orang saleh. Kita mungkin enggak ketemu sama mereka-mereka. Lihat wajahnya nih, kiai-kiai para ulama yang depan kita. Nyambung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, pernah dengar? Ada seorang wali besar di zamannya. Ketika terjadi kemarau panjang menimpa satu wilayah, kemarau panjang menimpa satu wilayah, orang wilayah tersebut, orang kampung itu udah gak kuat nih kemarau panjang, hujan gak turun, mereka bisa mati. Hingga akhirnya mereka mengadakan salat istisqa. Mereka pergi ke tanah lapang untuk mengadakan salat istisqa, sembahyang istisqa, sekali enggak turun hujan. Ngumpul lagi yang berikutnya, dua kali salat istisqa, tetap hujan enggak turun. Tiga kali, empat kali, lima kali, berkali-kali salat istisqa, hujan enggak kunjung turun. Sampai akhirnya mereka sudah putus asa. Setelah sekian kali mereka keluar di rombongan dari kampung ke tanah lapang untuk salat istisqa, di tengah jalan ketemu ada satu orang saleh duduk di pinggir jalan. Kebetulan ini orang saleh yang enggak, apa namanya, al-masturin, yang enggak dikenal orang. ya, yang diremehkan sama orang. Kita makanya jangan ngeremehin orang. Terkadang orang yang di pinggir jalan kita anggap remeh, di sisi Allah dia punya martabat yang tinggi. Ada orang hamba Allah yang salihin duduk di pinggir jalan, ngelihatnya rombongan orang kampung pada keluar dengan sejadah mereka, dengan mukena mereka. Orang salih pinggir jalan tanya, mau kemana kalian? Kami mau pergi ke tanah Kapang dengan sholat istisqa. Oh, iya kak. Mereka akan dengar doa ini orang salih yang pinggir jalan. Itu udah berkali-kali sholat istisqa enggak turun hujan. Ini orang salih bilang, udahlah, jangan enggak usah pergi ke tanah Lapang, duduk sini. Pada duduk, saya mau doa, kalian amin. Maka ini orang yang di pinggir jalan, orang salih ngangkat kedua tangannya, minta sama Allah. Dalam doanya dia bilang, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras isjiha ulain nas. Ya Allah, saya mohon kepadamu, dengan berkat apa yang ada di kepala saya nih, turunin hujan bakalnya orang-orang. Itu waktu juga turun hujan. Enggak pakai sholat lagi. Enggak pakai capek-capek pergi sholat istisqa ke tanah Lapang. Cuma doa itu doang. Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di kepala saya, turunin hujan bakal orang-orang itu. Itu waktu juga turun hujan ke Afwah Hijrah. Turun dengan deras. Orang-orang semuanya gembira, bahagia. Juga mereka heran. Ini doa apa yang dia baca? Terus apa yang ada di kepalanya ini orang? Kita berkali-kali sholat istisqa enggak turun hujan. Dia cuma bilang sama Allah, ya Rabb, berkata apa yang di kepala turunin hujan. Itu waktu juga turun. Apa yang ada di kepalanya dia? Akhirnya mereka tanya, ya Syekh, kita senang dengan doamu ini turun hujan. Cuma kita penasaran, apa yang ada di kepalamu ini? Ada meskin apa? Dia menjawab, di kepala saya enggak ada apa-apa. Kok bisa Allah turunin hujan dengan berkat tu doa yang saya bilang, dengan berkat apa yang ada di kepala? Emang apa yang ada di kepala? Di kepala saya enggak ada apa-apa kecuali dua. Apa itu? Dua bola mata. Ini dua bola mata pernah ngelihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar sana. Ini dua bola mata pernah ngelihat Abu Yazid Al-Bustami, dengan berkat dua bola mata ini saya minta sama Allah turun hujan, di waktu juga turun hujan. Wajah, mata pernah ngelihat wajah orang saleh begitu di sisi Allah. Makanya Habib Ali Habsyi bilang dalam qasidahnya, bakhat man gat ra'ahum au ra'a man ra'ahum au ta'allaq bihim da'im wala zamkinahum la turafik wa tas'ar fil khaliqa siwahum fanna maula kuffar min hibati atahum jad wan'am alayhim bil rida wa jtabahum ya lahum qawm yarda rabbuna min ridahum. Ayu Ali Habsyi bilang, beruntung orang yang melihat wajah mereka para awliya Allah. Gak cuma mereka yang lihat dapat keberuntungan, bahkan yang melihat wajah orang-orang yang pernah melihat wajahnya para awliya Allah dapat keberuntungan juga. Nih tadi kita dengar kiai yang melihat wajah para awliya sebelumnya, Habib Ali Kuisang, Ustaz Jendran, Ayu Ali Al-Hafaz dan yang lain-lainnya, dia untung. Para kiai yang sama kayak beliau juga untung. Kita gak lihat, tapi kita lihat wajahnya mereka, belajar dari mereka, nimba ilmu kepada mereka, kita juga dapat keberuntungan. Muhibbul gaum yal akbar jamaah. Ya Rabb, mudah-mudahan ini apa yang kita dengar bisa kita bawa pulang. Kita hadirin wal hadirat, kita untung. Di daerah kita, di wilayah kita, di kampung kita, ulama banyak banget. Ulama yang dengan arti kata yang sesungguhnya, ulama yang alim, Masya Allah, yang taqwa, yang berguru kepada orang-orang yang sebelumnya para aulia. Tadi kita dengar ini di wilayah kita, almarhum guru kita Bapak Kiai Haji Al-Allamah, Bapak Kiai Haji Al-Bakar, kita sekalian mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Wah, Rajab kalau udah masuk begini nikmat banget. Waduh, nikmat banget deh. Ini bulan yang ditunggu-tunggu. Allah, kita masa cuma tahu nikmatnya makanan, minuman, nikmatnya ranjang sama bini. Ini orang kafir juga bisa ngerasain, binatang juga bisa nikmati. Tapi apa yang membedakan kita dari mereka? Yang membedakan kita dari mereka, Rasul bilang, "Laa ta'ana dina man rafiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya." Sungguh telah ada hadis sahih riwayat Muslim. Rasul bilang, sungguh telah mencicipi manisnya iman, kelezatan iman. Siapa dia? Nabi tidak bilang begini kecuali beliau berharap biar kita juga mencicipinya, kelezatan. Jangan cuma kita tahu lezatnya makanan, minuman, udah habis begitu aja. Ada iman, ada kelezatannya. Sujud sama Allah ada kelezatannya. pengampunan Allah ada nikmatnya, ada kelezatannya. Ini saat ini turun pengampunan Allah. Cuman kita mesti nangis. Kenapa kita enggak merasakan ini kenikmatan? Apa salahnya ini hati kita ini? Ada apa? Sampai kapan? Perbaiki diri kita. Ini bulan Rajab saat kita menjalin hubungan erat sama Allah. Pengen nikmatin. Bagaimana itu rasanya pengampunan? Makanya kita selalu minta. Bulan Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jangan cuma dengan lisan sama lisan doang, tapi dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Rasain itu. Rasain kita merendah di hadapan Allah. Rasain. Rasain kita bagaimana mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Nikmatnya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Ya, bulan Rajab bulan nikmat sudah. Mau cerita lagi bingung kita. Bagaimana apa yang mau kita ungkapin tentang Rajab mulai banget. Yang jelas kita mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa mencicipi ini semua. Dimuliakan oleh Allah. Kasih panjang dikasih ini. Kelihatan yang saya bicarakan inilah keberkahan Rajab yang diminta oleh Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Keberkahan apa lagi? Kalau misalnya keberkahan mencicipi kelezatan iman. Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita di bulan Rajab, di bulan Syaban. Allah panjangin usia kita bisa dapetin bulan Ramadan. Ya Rab, tadi kita dengar dari kiai minta panjang umur sama Allah, kita juga pengen panjang umur. Nabi Muhammad juga minta panjang umur. Minta panjang umur bakal ada ya dapetin. Ramadan bulan panen, bulan ibadah, bulan panen. Kayak tadi kita dengar dari Nabi Muhammad. Bulan panen. Cuman orang yang panen adalah orang yang nanam. Ente gak nanam, gimana mau panen? Nanamnya dari sekarang bulan ini. Ya, kalau ente cuma nanam, gak ente siramin, ya percuma juga, mati itu tanaman. Siramin, siramin apa dengan salah alam dari Allah Alaihi Wasallam. Harus setelah itu ntar bulan Ramadan kita bakal panen besar. Insya Allah kita dapat panen yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rab, minta maaf kalau omongan saya kepanjangan, tapi mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Sama-sama kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan guru-guru kita, para ulama kita, biar dikasih panjang umur oleh Allah, kasih kesehatan oleh Allah, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan guru kita Habib Munjir, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah tempatkan di surga tertinggi bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.